Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita melanjutkan pembahasan kita pada nomor yang ke-35. Al-Masail Al-Mas'alatul Khamisah Wa-Thalathun, yang berkaitan tentang taqarrubuhum ilallah bifi'il muharram. Bahwa di antara kejelekan kaum musyrikin jahiliyah adalah mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang haram. Di negeri kita kaum muslimin ada orang yang menganggap musik bagian dari ibadah kepada Allah. Padahal hal itu dilarang dalam agama kita. Sampai-sampai mereka memberikan nama dengan label-label seakan-akan itu islami, padahal itu melalaikan dari zikrullah. Orang lebih suka dengan nada yang berbentuk nyanyian dan lagu serta dendangan musik dibandingkan dengan membaca Al-Quran, padahal itu sesuatu yang menyimpang, yang diharamkan dalam syariat kita. Tetapi banyak orang yang menganggapnya bagian dari ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mereka jatuh pada kemaksiatan, namun mereka menyangka sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan demi pembahasan. Dan kita baca. Thumma radallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Dan mereka ketika melakukan fahishah, dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kemudian ditegur, maka mereka mengatakan, kami dapati nenek moyang kami seperti itu, dan ini adalah hal yang Allah perintahkan kepada kami untuk kami melakukannya. Kala Syekh Saleh Fauzan, pada ayat ini terdapat dua argumentasi yang disebutkan oleh musyrikin jahiliyah ketika mereka ditegur, kenapa kalian melakukan hal ini? Bukankah ini adalah keharaman? Mereka membela diri, membenarkan diri mereka dengan dua alasan ini. Alasan pertama, wajadna aba'ana 'ala hadza. Kami dapati nenek moyang kami melakukan seperti ini, maka kami pun mengikuti jejak langkahnya mereka. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, mereka mengatakan, wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami berada pada satu keyakinan, maka kami mengikuti keyakinan yang ada pada nenek moyang kami. pada semua zaman musyrikin sepanjang zaman yang menentang dakwahnya para rasul di zamannya masing-masing, dari zamannya Nuh sampai zaman sekarang. Bahasanya sama. Kami dapati nenek moyang kami meyakini ini, maka kami pun mengikuti jejaknya mereka meyakini seperti keyakinannya nenek moyang. Tak peduli apakah nenek moyang mereka di atas ilmu atau tidak. Tidak peduli. Ini alasan yang dikemukakan oleh mereka. Dan alasan yang kedua, lebih pasti lagi, mereka menganggap amalan perbuatan mereka yang haram tersebut dikerjakan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keburukan di atas keburukan. Dan ini yang menimpa ahlul batil ketika mereka melakukan kebatilan namun merasa diri mereka melakukan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap hal itu baik. Lebih lagi mereka mengatakan ini adalah perintah Allah dalam keadaan mereka tidak mendapati dalil yang menunjukkan itu adalah perintah Allah. Ini lebih jelek daripada alasan yang pertama. Qala Syekh Shalal Fauzan, Allah subhanahu wa ta'ala bantah omongan mereka itu. Allah berfirman, Qul inna Allah la ya'mur bil fahsya', katakanlah oleh Muhammad Rasul kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan jelek sama sekali. Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan fahsya', yakni kemungkaran yang sangat puncak, keburukan yang sangat puncak, kemaksiatan, ya, dosa. Allah tidak pernah memerintahkan hal itu. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam pertemuan kemarin, di awal bab ini, kaum Khawarij, mereka melakukan aksi bunuh diri. Di mana bunuh diri diharamkan dalam agama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Jangan membunuh diri. Melakukan hal yang membahayakan akan keselamatan diri kita. Hukumnya haram. Walaupun tidak sampai membunuh diri kita. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ لِلتَّهْلُكَةِ, janganlah kalian melakukan berbagai macam amalan yang membinasakan diri kalian sendiri. Karena kaum muslimin, tidak ada satupun dalam agama kita syariat membolehkan untuk bunuh diri sampai pun dalam perang. Tidak ada di zaman Nabi sahabat yang sengaja-sengaja menyiapkan dirinya untuk dibunuh atau memasang senjata di tubuhnya untuk kemudian menusuknya ke dalam jiwanya, ke dalam badannya. Tidak pernah ada. Intihariyah itu tidak ada dalam agama kita, yakni pasukan berani mati dengan pengertian bunuh diri. Ini tidak ada kaum muslimin dalam syariat kita. Tetapi Khawarij bergembira dengan melakukannya. Bahkan mereka memberikan tulisan penganten. Singkatan siapa pak? Bom. Dia suaminya bom. Mati dengan memeluk bom tersebut. Dengan meyakini bahwa itu adalah cara mudah untuk bisa menikah dengan bidadari. Na'udzubillahi min dzalik. Itu salah. Mereka melakukan hal yang haram tetapi atas nama syariat, atas nama din, seakan-akan perbuatan mereka bunuh diri itu adalah bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bantah, qul, katakan oleh Nabi kepada mereka, innallaha la ya'mur ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan satu keburukan pun. Tidak pernah sama sekali. Demikian pula contoh lain ya kaum muslimin. Mut'ah, perzinaan yang dulu di awal Islam sempat ada mut'ah, tetapi diharamkan setelah itu oleh Rasulullah SAW sampai yaumul kiamah. Siapa yang membahas tentang mut'ah secara syar'i, dia akan dapati dalil yang sangat kuat pengharamannya. Dan itu termasuk dari bagian zina, karena tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Tidak ada wali yang ada pada mereka. Nikah tanpa wali hukumnya haram. La nikaha illa bi wali. Zina adanya, terlebih lagi nikahnya itu adalah muakkadah, ditentukan waktunya. Nikah dengan niatan untuk bercerai dalam waktu yang telah ditentukan, 3 hari ya, atau seminggu setelah itu bubaran. Tidak ada padanya masa iddah, tidak ada padanya ini dan itu. Ini bukan nikah, ini zina. Layaknya dengan pelacur, perempuan nakal yang dikontrak sekian hari, setelah itu tidak ada ahli waris, tidak ada nasab, walaupun punya anak tidak dikaitkan dengan nasabnya. La haula wala quwwata illa billah, ini zina. Namun mereka melakukan mut'ah, perzinaan, dengan anggapan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Mereka melakukan keharaman-keharaman beralasan atas perintah Allah. Maka Allah menyatakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan dosa pun, tidak pernah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ai la yashra'u li 'ibadihi kashf al-'awrat. Allah tidak pernah mensyariatkan untuk manusia membuka aurat. Tidak pernah ada syariat itu. Wa innama syara'a lahum satraha. Tak lain syariat kita memberikan aturan, memberikan syariat kewajiban menutup aurat, bukan membukanya. Sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah melakukan dosa itu ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan uryanan, tidak berpakaian. Kenapa mereka melakukan hal itu? Dikarenakan apa? Dibudaya syaitan yang mengesankan jika ada orang yang datang dari luar tanah haram memakai pakaian yang biasa dia pakai, padahal pakaian itu biasa digunakan untuk berbuat maksiat, maka berarti dia masuk ke tanah haram dengan memakai pakaian yang najis, harus dilepas. Kalau ada penduduk kota Mekah yang memberikan baju, maka silakan dipakai. Kalau tidak, maka mereka masuk ke tanah haram dan bertawaf 7 kali putaran di Ka'bah uryanan, dengan telanjang. Ini terjadi zaman dulu. Ketika ditegur, mereka menjawab dengan dua jawaban yang di atas. Yang pertama, qalu wajadna 'alaiha abaana. Kami melakukan seperti ini karena kami dapati beginilah nenek moyang kami dari dulu melakukannya. Alasan musyrikin dari dulu sampai sekarang seperti itu. Yang kedua, wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan kami melakukan ini, yakni tawaf dengan telanjang, dengan alasan apa? Demi kesucian. Dengan alasan demi taharah, sehingga mereka melepas pakaian-pakaian mereka. lima fi dhalika min al-bu'd an al-fitnah ala syaih. Syariat kita, syariat Islam, melarang kita membuka aurat dan memerintahkan bagi kita menutup aurat dengan rapat, dikarenakan memang dengan menutup aurat akan selamat dari fitnah, akan selamat dari godaan-godaan syaitan. Aurat tidak kaum muslimin haram untuk dipertontonkan, walaupun laki-laki dengan laki-laki. Nabi kita mengatakan la yanduru ar-rajulu fi aurati ar-rajul wala al-mar'atu aurata al-mar'ati aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Demikian pula tidak boleh wanita melihat aurat wanita yang lain. Kenapa demikian? Karena hal itu bisa menyeret dan menjerumuskan pada dosa homo atau lesbi yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir di kalangan kaum Nabi Lut, sehingga mereka disebut dengan Lutiyah, orang-orang yang melakukan hubungan sejenis dan hukumnya adalah dibunuh. Dalam agama kita dibunuh sama saja apakah dia sudah pernah menikah ataukah dia masih bujang atau gadis. Beda hanya kalau perzinahan. Kalau perzinahan itu masih dibedakan antara mereka-mereka yang sudah pernah menikah, apakah berstatus suami atau istri atau duda atau randa. Nah, kalau melakukan perzinahan dan diketahui atau dia mengaku, ya, maka dia bahkan dirajam sampai mati, dilempari batu, dikubur setengah, dilempari batu sampai mati. Orang seperti itu dahsyat adabnya kaum muslimin di dunia. Tetapi kalau yang berzina belum pernah menikah, maka tidak dilakukan rajam semisal itu. Dilakukan padanya beberapa hukuman-hukuman yang lain. Berbeda halnya dengan dosa liwat, homo, lesbi, tidak pandang bulu. Dia orang yang dewasa sudah pernah menikah atau masih gadis atau lajang. Mereka semuanya hukumnya sama. Yani apa? Dieksekusi. Bahasa Arabnya al-i'dam. Dia ditiadakan dari muka bumi ini. Apakah dengan dipenggal? Apakah dengan ditembak? Ada khilaf di antara para ulama. Di antara mereka berpendapat, orang yang melakukan homo atau lesbi diangkat ke tempat yang paling terjal, yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan ke bumi ini, kepalanya terlebih dahulu di bawah, agar kepala mereka membentur pertama kali ke bagian bawah, sehingga pecah berantakan kepalanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menghadap kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada beliau, diangkat tinggi-tinggi bumi mereka, dan Allah jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya terbalik seperti itu. Allah jadikan mereka seperti itu ya kaum muslimin. Wa ja'ala safilaha 'alaha. Allah jadikan bagian bawahnya menjadi bagian atasnya. Begitulah azab bagi mereka pelaku dosa lesbi atau homo atau gay yang sedang diusahakan untuk disahkan di negeri kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti entah tahun berapa ada orang pernikahan laki dengan laki, barang gawe sing adem di ukilanang kabilanang. Astagfirullahaladzim. Rusak fitrah manusia. Rusak. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Wa qad kadzabu 'ala Allah. Sungguh mereka telah berbicara sebuah kedustaan atas nama Allah. waqalu alaihi bighairi ilmin, mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Mereka tidak bisa mendatangkan satupun argumentasi ayat ataupun hadis bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk telanjang ketika tawaf. Tidak. Maka mengapa mereka mengatakan wallahu amarna biha, Allah memerintahkan kami melakukan ini? Mengapa mereka mengucapkan kalimat ini? Karena mereka hendak berdusta, bohong, mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal perbuatan mereka adalah dari diri mereka sendiri. Allah tidak mensyariatkan, tidak mengizinkan, tidak menurunkan satu wahyu pun yang memerintahkan untuk tawaf dalam keadaan telanjang. Bisa difahami hadirin? Di banyak contoh wahai kaum muslimin, orang-orang melakukan perbuatan kemungkaran, mungkar akbar, bahkan kesyirikan, memohon-mohon kekuburan yang dikeramatkan, mendatangi kuburan yang dikeramatkan, ada mitos-mitos tertentu di kuburan itu, didatangi oleh banyak orang dari berbagai macam negeri, daerah dan wilayah. Mereka melakukan kesyirikan di tempat itu, tetapi dilabeli dengan ini adalah perintah Allah dalam rangka memuliakan tokoh, dalam rangka menghormati para tokoh. Tokoh itu macam-macam. Ini dalam rangka untuk ini. Alasannya seakan-akan acara itu adalah acara yang syar'i, padahal acara itu acara yang diharamkan dalam agama kita. Nabi kita mengatakan di antara dalil, la tusallu ila al-kubur, jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Mas yang jelas keharamannya, tapi mereka salat dengan menghadap ke kubur dengan dalil Allah memerintahkan kami seperti itu, dalam rangka menghormati para tokoh-tokoh, guru besar ataupun yang lainnya. Sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah azza wajalla. Fahtajju bihujjataini batilataini ihdahuma afdalu min al-ukhra. Mereka dalam ayat ini dalam rangka membenarkan perbuatan mereka tadi, mereka beralasan dengan dua alasan. Subhanallah, fikum, lihat ke sini kaum muslimin. Bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dalam hal ini. Kalau seorang itu ahlus sunnah, artinya dia betul-betul memegangi sunnah. Yang hak itulah yang dia amalkan, yang hak itulah yang dia pegangi. Satu hari kalau dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian diingatkan, ditegur langsung, dia menerima al-haq dan meninggalkan kebatilan walaupun dia melakukannya. Ingatkan Ustaz atau akhi, ini sepertinya ada kesalahan di situ. Apa? Ini hujahnya. Ketika memang yang kita lakukan itu sebuah kesalahan, kita beri sifar kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan kesalahan tersebut. Karena apa? Kita ahlu sunnah, bukan ahlu ahwa, bukan pengikut hawa nafsu. Sehingga tidak ada sikap-sikap berusaha membenarkan kesalahan yang telah kita lakukan. Membenarkan itu kadang-kadang dibikin dengan argumentasi, ya, syubhat, kerancuan, atau diantaranya adalah kami dapat di guru kami seperti ini, maka kami mengikuti guru kami. Kalau memang salah, ya tentunya guru kami tahu dong kalau itu salah. Ya kayak gurumu Rasul baik pak. Beberapa orang berargumentasi ketika didapati salah, tidak kunjung bertobat, tetapi apa? Istirahat. Menerus-menerus tetap dia pegang yang batin itu dan berusaha untuk mencari pembenaran. Sudah tahu dia ditahdir oleh ulama, masih mencari pembenaran. Kan belum semua ulama mentahdirnya, baru satu atau dua. Berusaha membenarkannya padahal sudah ditahdir oleh ulama. Berusaha membenarkannya. Na'udzubillah min dzalika kaum muslimin. Ini hawa nafsu. Yang namanya peringatan atau dalam bahasa Arab disebut dengan tahdir, itu tidaklah diwajibkan, harus dibangun di atas kesepakatan ulama. Semuanya sepakat terhadap si A ini, dia batil, maka diterima karena sepakat. Kalau enggak ada kesepakatan, satu atau dua saja yang mentahdir, maka tidak dipakai tahdirnya. Ini hawa nafsu. Yang benar adalah kaum muslimin. Seorang alim ketika mentahdir seseorang dan dia di atas ilmu menjelaskan secara rinci kesalahan-kesalahan pihak yang ditahdir, maka wajib bagi kita menerimanya karena dia memiliki ilmu tentang si fulan dengan detail. Oh, si fulan di atas bid'ah. Seorang alim yang tidak mengenal si fulan ini bagaimana, ya dia tidak akan berkomentar apapun. Kalau dia berkomentar, dia mengatakan rajul baik orangnya, sholat lima waktu di masjid. Zahirnya seperti itu. Bagi yang tidak tahu, tidak akan mentahdirnya. Tetapi bagi seorang alim yang mengerti, mendetail si fulan begini, begini, begini, begini, dia sudah dinasihati, diingat, tetapi dia tetap di atas kesalahannya, maka ditahdir. Maka diterimalah tahdirnya dalam rangka menyelamatkan umat dari kesesatan orang tersebut. Tetapi pihak-pihak pengekor hawa nafsu tetap berusaha untuk membenarkan guru-guru mereka tatkala guru mereka ditahdir. Seperti itu muslimin, berulang kali kami sampaikan, sosok orang yang ditahdir belum lama peringatkan akan bahaya dia. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dari dia. Karena dia adalah ahli bid'ah, dalul mudil, pihak yang sesat dan menyesatkan umat. Yang bernama Muhammad al-Imam al-Ma'bari, yang ada di negeri Ma'bar, yang orang ini melakukan kesalahan yang sangat fatal, melakukan perdamaian, persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidah yang ada di negeri Yaman, yang diwakili dengan kabilah Houthi. Orang ini kaum muslimin ditahdir oleh para ulama. Bukan hanya satu yang mentahdirnya, karena perbuatan dia melakukan perdamaian persaudaraan tahi, persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidah. Ini pelanggaran berat akidah manhajiyah, ibadah masih padanya, kesalahan yang sangat fatal. Karena itu Syekh Bid mengatakan mubtadi'un dalun, dia adalah ahli bid'ah yang sesat, menyesatkan umat. Ikhwani, dia adalah pengikut paham ikhwan muslimin. Dia berusaha menyatukan antara sunnah dengan syiah. Itu paham ikhwan muslimin, yang berusaha menyatukan antara sunni dengan syi'i. Ternyata kaum muslimin, ada banyak pihak yang berusaha untuk membenarkannya atau mengecilkan fitnahnya atau yang memberikan alasan tabrir, berusaha untuk membenarkan perbuatannya Muhammad al-Imam tersebut yang batil dengan mengatakan Muhammad al-Imam adalah seorang yang terpaksa dia melakukannya dan menandatangani perjanjian tersebut karena terpaksa. Ya dari kaum muslimin, para pengikut hawa nafsu berusaha untuk selalu dan selalu membuat alasan untuk membenarkan yang batil. Ternyata Muhammad al-Imam sendirilah yang mengatakan al-amru biyadi, urusan penandatanganan perjanjian dan persaudaraan aku dengan Syiah Houthi Rafidhah itu di tanganku, tanpa seorang pun yang memaksaku. La haula wala quwwata illa billah. Fakhadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kalau kita salah, katakanlah salah, tidak perlu kita mencari alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Itu bukan sifat ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin? Musyrikin jahiliyah yang ada dalam pembahasan kita, telanjang tawaf di Ka'bah, kotak mana yang dipakai oleh mereka? Otak mana kaum muslimin? Otaknya taruh dengkul. Itu masih wah, masih apa, masih mending tesing dia utak pak, walaupun yang dengkul. Ini gak pakai otak sama sekali. Masa membuka aurat termasuk ibadah? La haula wala quwwata illa billah. Tetapi mereka begitulah. Syaitan berhasil menipu mereka, bukan bertaubat dari perbuatan yang mungkar, tetapi berusaha membenarkan diri mereka. Alasan klasik, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati nenek moyang kami seperti ini, ya kami seperti ini. Alasan ya. Dan lebih kecil lagi, alasan yang kedua yang lebih batil, wallahu amarna biha, Allah memerintahkan kepada kami telanjang bulat untuk tawaf di Ka'bah. Kadzabu 'ala Allah, kata Syekh, mereka sungguh telah berdusta atas nama Allah azza wajalla. Faradallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya, ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan hal-hal yang fahsyah, kemungkaran yang sangat puncak. Apakah kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya? Wal qawlu 'ala Allah bil 'ilmin jarimatun khatiratun jiddan. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Allah urutkan dosa demi dosa. Allah sebutkan, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah olehmu Rasul, sesungguhnya tak lain Rabbu yaitu Allah azza wa jal mengharamkan semua jenis fawahish, semua jenis keburukan yang nampak maupun yang sembunyi ya. Kemudian disebutkan beberapa dosa-dosa yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan dua dosa di akhir ayat ini. Wa antusyriku billahi ma lam yanzil sultana. Engkau melakukan kesyirikan padahal Allah tidak pernah memerintahkannya. Dan yang terakhir Allah sebut, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di sini kaum muslimin, bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini dosanya lebih besar daripada menyembah berhala. Menyembah berhala termasuk syirik atau bukan kaum muslimin? Syirikan. Bukankah kesyirikan dosa paling besar? Kenapa kita katakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada kesyirikan? Dari mana kita tahu? Qala Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan di baris terakhir dalam kitab kita ini, al-qalu 'ala Allah bila ilmin a'zamu min asy-syirki. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka itu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. bagaimana cara menggabungkan dua kalimat ini? Yang satu mengatakan syirik adalah sebesar-besar dosa, dan yang satu lagi ayat ini mengatakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini adalah dosa yang lebih besar daripada syirik. Bagaimana cara menggabungkannya? Sudah pernah kami sampaikan, masih ingat? Lupa-lupa ingat? Atau ingat-ingat lupa? Ingat-ingat lupa. Saya usahakan untuk diingat semuanya, jangan lupa. Kesyirikan itu ekonomi muslimin, maknanya apa? Maknanya, engkau menetapkan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, sebagai Sang Pencipta. Engkau pun menyembahnya, engkau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi na'udzubillah min dalik, engkau juga menyembah kepada yang lainnya. Memohon-mohon kepada bangsa jedemit, berdoa kepada bangsa jin. Ini syirik akbar, mengekalkan pelakunya dalam neraka jika dia mati dalam keadaan syirik tanpa taubat. Tetapi dalam hal ini mereka masih mendudukan Allah sebagai Rabb setinggi-tingginya, dan dia mengangkat jin atau jujumit setinggi Allah Azza wa Jal, dijadikan selevel, setingkat sebagai tandingan. Allah didoai, jin juga didoai. Ini syirik akbar. Tetapi masih dia mendudukan Allah sebagai Rabbul Alamin, masih meyakini Allah sebagai Sang Pencipta. Perbedaannya, orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dalam hal ini yang dicontohkan oleh para ulama adalah berbicara tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, akhirnya terjatuh pada apa? Penyerupaan, tasybih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Disamakan oleh dia, Allah yang Maha Tinggi, dengan makhluk yang rendah, yang penuh dengan kekurangan, sehingga dia merendahkan derajat Allah yang Maha Tinggi serendah-rendahnya, disetarakan dengan manusia yang penuh dengan kelemahan. Ini pun bagian dari syirik, syirik akbar juga ya kaum muslimin. Jangan dianggap ini bukan syirik, ini syirik akbar, bahkan lebih jelek daripada seorang yang menyembah jin ataupun berhala. Dari sisi mana? Kalau yang menyembah jin, jin itu diangkat tinggi-tinggi setinggi Allah. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan engkau tahu Allah adalah yang menciptakanmu. Ini syirik akbar. Adapun ini, Allahnya yang diturunkan, direndahkan, dihinakan, diserupakan dengan manusia. Ini diakibatkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bisa dipahami hadirin? Di antaranya adalah orang yang berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu, dia akan merusak. Allah menghalalkan ini semaunya saja, padahal Allah mengharamkannya. Allah memberitakan ini semaunya ngomong. Tawaf dengan telanjang, ini perintah Allah, semaunya saja ngomong. Gak dipikir dulu. Ini orang yang suka berdusta atas nama Allah. Allah membuat syariat ini. Dari mana kamu tahu? Allah gak pernah mensyariatkan. Harus penting asal ngomong. Mengleboni. Ini berbahaya sekali kaum muslimin. Orang yang seperti ini Allah sebutkan, faman adlamu biman iftara ala Allahi kadiban. Siapa lagi orangnya yang lebih zalim, yang lebih keji daripada mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya pada pertemuan Rabu yang akan datang, bab yang ke-36, yakni bab tentang diantara kejelekan musyrikin jahiliyah menganggap kebaikan itu berupa apa? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.